selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Tapi hatiku selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi, membuatku merasakan yang tak terjadi. Tertahan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.